Sudah dua kali aku datang ke rumahmu, dan setiap jalan kita ditemani adikmu. Satu yang tak terduga, senyuman sangat menawan. Aku mulai ragu, apakah yang aku rasakan? Aku bingung bagaimana harus ku katakan. Ternyata ku lebih cinta kepada adiknya. Oh oh oh, aku bingung. Saja kau berubah, hati adikmu ku mana tahu.